Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الفضلاء رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kajian kita, ta'lim kita terhadap kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Qurashi Al-Asadi Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk bisa mempelajari kitab yang mulia ini dan ditulis oleh seorang imam min a'immatis sunnah yang beliau adalah seorang yang mulia pula. Maka sebagai mukaddimah, sebelum kita membaca, mengkaji satu demi satu dari apa yang dikandung oleh kitab Usul Sunnah, langkah baiknya bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu, walaupun secara ringkas, tentang muallifnya, tentang penulis dari kitab Usul Sunnah. Kitab Usul Sunnah ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair bin Isa Al-Qurashi Al-Asadi Al-Humaydi Al-Makki. Beliau adalah salah seorang ulama terkemuka yang secara nasab dari kabilah Quraisy dan ditinjau dari tempat tinggalnya, beliau adalah seorang min ahli Makkah, dari penduduk Makkah. Al-Imam Al-Humaydi begitu beliau lebih dikenal, Abu Bakar Al-Humaidi atau Al-Humaidi. Beliau belajar dari para ulama yang terkemuka di masanya. Baik di bidang ilmu hadis ataupun di bidang ilmu yang lainnya. Beliau benar-benar sebagai seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh dan bersabar dalam talabul ilm, hingga Allah muliakan beliau menjadi seorang imam dari a'immah ahli sunnah wal jamaah. Di antara guru beliau adalah al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imamun min a'immatil muslimin. Beliau adalah imam di antara a'immatil muslimin. Beliau juga belajar dari al-imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana pula beliau belajar dari al-imam Sufyan bin Uyainah, muhaddits Makkah. فأكثر عنه وجود الإمام الحميدي sangat banyak meriwayatkan hadis dari al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, dan sangat bagus periwayatannya dari al-Imam Sufyan bin Uyainah. Bahkan beliau tergolong termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan paling mutqin meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah. Maka tentunya seorang yang belajar daripada ulama-ulama terkemuka di masanya mendapatkan al-ulum al-kathira, mendapatkan ilmu yang banyak pula, dan ilmu yang kokoh, karena beliau tidak belajar dari sembarang orang, akan tetapi belajar daripada a'immah di masa beliau hidup rahimahullahu ta'ala. Ilmu yang didapat dari mereka cukup banyak, sangat banyak, dan ilmu yang didapatkan dari mereka adalah ilmu yang lurus, ilmu yang sahih, karena guru-guru beliau rahimahullahu ta'ala adalah para ulama yang berada di atas sunnah. Disinilah penting bagi kita untuk melihat siapa guru yang kita belajar darinya. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam min a'immatit tabi'in, pernah berkata, "Inna hadzal din, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna anhu dinakum, inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu hadis ataupun ilmu agama pada umumnya, dinun, adalah agama. Ilmu yang dipelajari ini bagian dari agama, agama Islam. Bukan sesuatu yang main-main, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh, bagian dari agama. Fanzuru, maka lihatlah oleh kalian, amman ta'khuduna anhu dinakum, dari siapa kalian mendapatkan ilmu tersebut? Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, ketika beliau belajar dari para a'immah di masanya, selektif di dalam mendapatkan ilmu dari para guru di masanya, maka benar-benar menjadikan beliau benar-benar sebagai sebab min asbabil istiqamah, sebab di antara sebab-sebab yang mengantarkan beliau menjadi imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, yang belajar dari beliau juga banyak yang ingin mendapatkan ilmu dari Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Banyak dari para talabatul ilm di masa itu yang terkemuka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau termasuk salah seorang yang belajar dari Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahkan menyebutkan riwayat dari Al-Humaydi untuk hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Beliau dapatkan hadis itu dari Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Imam Muslim rahimahullah mengambil ilmu dari Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala dan meriwayatkan ilmu atau hadis yang didapatkan dari Al-Imam Al-Humaydi di dalam mukaddimah kitab sahihnya. Al-Imam Muslim rahimahullah ketika menulis kitab sahih Muslim, beliau tulis mukaddimah yang panjang, mukaddimah yang panjang tentang hadis dan hal-hal penting yang berkaitan dengan hadis, untuk memudahkan talibul ilm ketika mempelajari hadis-hadis yang terdapat dalam sahih Muslim. Sedangkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau tidak menulis mukaddimah untuk kitab sahihnya. Ini faedah hadithiyah. Sebaliknya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, beliau banyak menulis judul-judul, tajuk-tajuk daripada hadis-hadis yang ada. Abwab didahului dengan kitab, kemudian dirinci lagi dengan abwab, terdiri dari bab-bab, sehingga para ulama mengatakan bahwa fiqhul Bukhari terdapat pada tabwibihi di kitabihi sahih. Fiqh Al-Bukhari itu terdapat atau dapat diketahui dari penyusunan bab yang terdapat di dalam kitab sahihnya. Sedangkan sahih Muslim, beliau tidak meletakkan judul bab, tidak ada dalam sahih Muslim. Adapun yang ada kita dapatkan sekarang ini merupakan tabwib dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tabwib dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika beliau rahimahullah mensyarah, menulis kitab syarah, kitab penjelas untuk kitab sahih Muslim yang beliau beli judul Al-Minhaj, syarah sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ala kulli hal, bahwa Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Al-Imam Al-Humaydi di dalam mukaddimah kitab sahihnya. Demikian pula Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris Ar-Razi. Ada dua ulama yang namanya dan nama ayahnya sama. Kedua-duanya adalah ulama yang terkenal. Mereka berdua adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan yang kedua Muhammad bin Idris Ar-Razi rahimahullahu taala. Al-Imam Muhammad bin Idris Ar-Razi dikenal dengan kunyahnya Abu Hatim Ar-Razi. Demikian pula yang mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Humaydi adalah Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi, yang dikenal dengan Abu Zur'ah Ar-Razi. Mereka berdua, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, adalah tokoh muhaddithin. Kedua-duanya imam min a'immatil hadith, yang berasal dari daerah Rai. Daerah Rai yang nisbat kepadanya adalah Ar-Razi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala mempunyai kemuliaan dalam sejarah hidupnya atau dalam biografinya. Dari sisi beliau mengambil ilmu dari para ulama yang terkemuka, ulama yang terkenal, dan yang mengambil ilmu dari beliau akhirnya di kemudian hari menjadi ulama yang terkenal pula. Oleh karena itu, pujian-pujian dari para ulama terhadap Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi rahimahullah sangat banyak. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbal itu nama kakeknya, bukan nama ayahnya. Nama ayahnya adalah Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanya saja karena beliau sejak lahir dipelihara, diasuh oleh sang kakek yang bernama Hanbal, sehingga lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, beliau berkata, Al-Humaydi indana imam, Al-Humaydi indana imamun, Al-Humaydi di sisi kami adalah seorang imam. Imam itu artinya orang yang terkemuka, orang yang menonjol, yang utama, yang ada di depan. Sebagaimana orang dalam yang memimpin sholat yang ada di depan disebut imam, maka imam dalam agama ini juga demikian, posisinya di depan sebagai panutan, sebagai suri tauladan bagi kaum muslimin. Yang lainnya, Al-Imam Ishaq bin Rahuyah atau bin Rahawayh, Ishaq bin Ibrahim. Ibrahim dikenal dengan sebutan Rahuyah atau Rahawayh. Al-Marwazi, Rahawayh atau Rahuyah itu gelaran atau julukan untuk seorang yang lahir di tengah jalan, tidak lahir di rumah. Ayah dari Al-Imam Ishaq bin Ibrahim, yang namanya Ibrahim, beliau, sang ayah ini lahir di tengah jalan, belum sampai ke tempat yang melahirkan, yang membantu melahirkan, lahir. Nah, orang Marwa, daerah Marwa, memberi gelaran untuk yang seperti ini dengan sebutan Rahawaih, dan muhadditsin menyebutnya dengan Rahuwiyah. Nah, ini Rahawaih atau Rahuwiyah, gelaran dari ayah Al-Imam Ishaq yang bernama Ibrahim. Jadi jangan keliru, jangan salah dikira Rahawaih itu berbeda dengan Ibrahim. Padahal Rahawaih atau Rahuwiyah adalah gelaran untuk Ibrahim. Al-Imam Ishaq bin Ibrahim rahimahullahu taala, Al-Imam Ishaq bin Ibrahim atau Rahuwiyah berkata, Al-a'immatu fi zamanina Asy-Syafi'i wal Humaidi wa Abu Ubaid. Al-a'immatu fi zamanina, al-a'immah, para imam di masa kami adalah Asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berikutnya wal Humaidi, dan al-Imam al-Humaidi rahimahullah. Wa Abu Ubaid, al-Imam Abu Ubaid al-Harawi rahimahumullahu jami'an. Di antara pujian untuk al-Imam al-Humaidi rahimahullah adalah dari muridnya yang belajar langsung dari beliau, Amirul Mukminin fil Hadith, al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, al-Humaidi imamun fil hadith. Al-Humaidi imamun fil hadith. Al-Humaidi adalah seorang imam di bidang ilmu hadith. Dan masih banyak lagi pujian-pujian para ulama untuk al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang yang telah diakui oleh para ulama kibar tentang imamah, tentang kedudukannya dalam agama ini, dan ketinggian ilmunya di bidang hadis, maka apabila beliau mempunyai karya tulis, mempunyai kitab hasil karya dari beliau, maka kitabnya atau karya tulis itu adalah karya tulis yang sangat berharga. Beliau mempunyai karya tulis, di antaranya adalah kitab Al-Musnad. Kitab Al-Musnad yang dikenal dengan Musnad Al-Humaidi. Di sini ada faedah bahwa kitab disebut dengan Musnad, kitab Al-Musnad, ketika kitab itu disusun dengan tertib para sahabat Nabi. Jadi kalau kita membuka kitab Musnad, baik Musnad Al-Humaidi atau Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, maka kita tidak akan mendapati Al-Abwab Al-Fiqhiyah, kitab Al-Taharah, kitab Al-Salah, kitab Al-Zakah, tidak ada di dalam kitab Musnad. Karena metode atau sistem penyusunannya tidak berdasarkan al-abwab al-fiqhiyah, tidak berdasarkan bab-bab fiqih, akan tetapi berdasarkan nama-nama sahabat. Dikumpulkan hadis-hadis mereka menjadi satu. Misalnya Musnad Abi Bakar As-Siddiq, maka dikumpulkan di bawahnya hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq baik itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan muamalah, dan yang lainnya. Semua dikumpulkan jadi satu. Nah, di antara faedahnya adalah kita bisa mengetahui jumlah dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat tersebut di semua bagian dari agama ini, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, dan yang lainnya. Kita bisa mengetahui berapa jumlah hadis sahabat tersebut yang diriwayatkan melalui Al-Imam Al-Humaydi atau Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya dari Ashabul Masanid, para penulis kitab Musnad. Berikutnya, di antara karya tulis dari Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah adalah kitab yang akan kita pelajari ini insyaAllah, yaitu kitab Usul Sunnah. Kitab Usul Sunnah ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala sebagai kitab yang tersendiri, khusus ditulis oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala dalam rangka untuk menjelaskan usul, pokok-pokok dari As-Sunnah, pokok-pokok dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah pada judul kitab Usul Sunnah tersebut. Baik, terakhir yang berkaitan dengan biografi Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 219 Hijriah, dan ada yang berpendapat 220 Hijriah. Al-Imam Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala berkata, mata di Makkah sanata tis'a asyrata wa kadha arrakha al-Bukhari wa qila sanata 20. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam Siyar A'lam An-Nubala, menukil perkataan Al-Imam Ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Mata di Makkah Al-Humaydi rahimahullah, beliau wafat, beliau meninggal dunia di kota suci Makkah. Sanata tis'a asyrata, tahun 19, maksudnya adalah tahun 219 Hijriah. Wa kadza arrah al-Bukhari, demikianlah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan tarikh wafatnya, wafat daripada Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, yaitu tahun 219 Hijriah. Wa qila, dan dikatakan pula ada pendapat lain yang mengatakan sanata 20, bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 220 Hijriah. Itulah biografi dari Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala secara ringkas. Bagi siapa yang ingin membaca atau mempelajari lebih banyak lagi tentang perjalanan hidup Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala, maka bisa membaca kitab-kitab tarikh yang menyebutkan biografi-biografi para ulama. Di antaranya adalah kitab Siyar A'lam An-Nubala karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kitab Tadkiratul Huffaz juga karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Dan kitab-kitab para ulama yang lainnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Adapun kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala, maka sebagaimana telah kita sebutkan tadi, beliau menulis kitab Usul Sunnah secara mustaqillah, secara tersendiri, walaupun kemudian dalam proses tab'ahnya, penerbitannya diletakkan di bagian akhir dari Musnad Al-Humaydi. Nah, ini sebetulnya wallahu alam dalam rangka untuk memudahkan ketika itu, agar kitab yang berharga ini tidak dilupakan oleh orang. Karena di masa lalu orang lebih memperhatikan, lebih menghargai kitab-kitab hadis, perhatiannya lebih besar. Maka agar kitab ini tidak tercecer, maka dalam penerbitannya digabungkanlah dengan kitab Al-Musnad. Adapun belakangan, maka sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Usul Sunnah sudah diterbitkan secara tersendiri, bahkan di antara para ulama sudah banyak yang mensyarah kitab Usul Sunnah tersebut. Di antaranya adalah Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Naam. Kita lanjutkan. Kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ini adalah kitab yang sangat ringkas sekali. Kalau dalam hitungan kitab yang ada ini hanya 3 halaman saja, itu pun tulisannya besar-besar. Kalau di situ ada berapa halaman? Ada 8. Tulisannya lebih besar lagi dan lebih jarang-jarang. Iya. Kalau ditulis dengan tulisan yang lebih kecil lagi, bisa 2 halaman, 1 lembar saja. Ini sangat berbeda dengan kitab Usul Sunnah, karya Syarah Usul Sunnah karya Imam An-Nalikai rahimahullah ta'ala yang berjilid-jilid. Maka ini kita lihat hanya beberapa halaman saja. Di sini ada satu faedah, bahwa terkadang seorang yang mempunyai ilmu tinggi, banyak ilmunya, maka tulisan yang beliau tulis terkadang ringkas saja. Sebaliknya, terkadang orang yang ilmunya sedikit, ketika menulis suatu permasalahan, menulisnya secara panjang lebar. Walaupun bisa juga sebaliknya, orang yang berilmu tulisannya panjang lebar. Namun tidak jarang kita dapati orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi di bidang ilmu din, imam min a'immatil muslimin, maka tulisannya ringkas-ringkas saja, mukhtasar. Dan bila kita perhatikan, walaupun tulisan itu sifatnya mukhtasar, ringkas, namun nafa'allahu bihi al-muslimin. Tulisan tersebut dengan jumlah halaman yang sangat ringkas, jumlah halaman yang sedikit, tapi bermanfaat bagi kaum muslimin. Mengapa demikian? Pertama, permasalahan ikhlas sangat berpengaruh dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa seorang imam berbeda dengan seorang talibul ilm. Seorang imam di samping memahami ilmu secara mendalam, mulai dari yang permasalahan besar hingga permasalahan yang sekecil-kecilnya, di bidang ilmu din menguasai. Kemudian seorang imam menguasai kondisi mad'u, kondisi orang-orang yang akan membaca tulisan yang ditulisnya, memahami betul keadaan hal daripada al-mad'uin, sehingga yang ditulis adalah yang terpenting saja. Poin-poin yang sangat penting dan ditulis dengan tulisan yang ringkas agar semua orang bisa memahaminya. Di masa ini kita lihat tulisan-tulisan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan tulisan Hay'ah Kibar Ulama yang ada di Mamlakah di Saudi Arabia, tulisan yang benar-benar sebagai karya tulis mereka kebanyakannya ringkas-ringkas saja. Berbeda yang asalnya muhadharah kemudian ditranskrip sebagai kitab, maka panjang. Syekh Ibn Utsaimin, karya-karya tulis beliau dalam bentuk tulisan ringkas-ringkas saja. Yang beliau tulis sendiri itu ringkas-ringkas saja, baik dalam masalah al-asma' wa sifat, al-qawaidul muthla, kemudian yang lainnya, ringkas-ringkas saja. Adapun yang panjang lebar, syarhul mumti' dan syarah bulughul maram dan yang lain yang secara panjang lebar itu kebanyakannya transkrip daripada muhadharah yang beliau rahimahullahu taala adakan atau ketika beliau mengajar. Fa'ala kulli hal, jangan sampai kita dengan melihat sedikitnya halaman daripada kitab Usul Sunnah kemudian kita meremehkannya. Usul Sunnah cuma 3 halaman saja, padahal agama Islam ini luas. Nah, ini maksud dari keterangan yang saya sampaikan adalah itu, bahwa sedikit atau banyaknya tulisan bukanlah ukuran daripada baik atau buruknya tulisan, bukan pula sebagai ukuran dari kapasitas ilmu penulisnya. Naam, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk kepada sulbul kitab, masuk kepada isi kitab. Dan nampaknya di matan yang dibagi, di beberapanya ada kesalahan. Dan nanti sambil kita baca, yang salah bisa diralat, bisa dibetulkan insyaAllah. نعم. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. Ini poin pertama dari kitab Usul Sunnah yang membahas tentang permasalahan al-iman bil qada'i wal qadar. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, as-sunnatu indana. As-sunnatu indana, as-sunnah indana, di sisi kami atau menurut kami, ayyuminar rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi. Saya akan terjemahkan dulu biar lebih mudah nanti dalam menjelaskannya. Ayyuminar rajulu, seseorang beriman, bil qadari, dengan al-qadar, yakni takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrihi. Khairihi, takdir yang baik, wa syarrihi, dan takdir yang buruk. Huluwihi wa murrihi. Huluwihi, yang manis, yang indah. Wa murrihi, dan yang pahit, yang tak sedap. Wa ayya'lama, dan seseorang mengetahui, meyakini, anna ma asabahu, bahwa apa yang menimpa dia, bahwa apa yang menimpanya, naam, lam yakun liyukhti'ahu, tidak akan meleset darinya. Annama asabahu, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpa seseorang, maka tidak akan meleset dari orang tersebut, pasti akan mengenainya, pasti akan menimpanya. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan bahwa ma akhta'ahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan untuknya, lam yakun liyusibahu, tidak akan menimpanya. Kalau Allah tidak takdirkan sesuatu musibah yang menimpa dia, lam yakun liyusibahu, niscaya musibah itu tidak akan menimpanya. Wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah, dan ini semua, dan bahwa wa anna dhalika, dan bahwa itu, kullahu, semuanya, qada'un min Allah azza wa jalla, keputusan dari Allah azza wa jalla. Ini lebih kurang terjemahan daripada poin pertama tentang al-iman bil qada'i wal qadar. Qauluhu rahimahullah, as-sunnatu indana. As-sunnah, yang dimaksud dengan as-sunnah di sini bukanlah sunnah lawan dari wajib. Bukan as-sunnah yang bermakna nafilah. Yang kita tahu ada sholat sunnah, ada puasa sunnah. Bukan itu maknanya. Karena kata as-sunnah itu sendiri mempunyai beberapa makna. Kata as-sunnah mempunyai beberapa makna. Kadang-kadang mempunyai makna yang tadi disebutkan, yaitu sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ini yang tadi contohnya ada sholat sunnah, ada saum atau puasa sunnah, dan yang semisalnya. Ada juga makna as-sunnah yang maknanya Islam secara keseluruhan. As-sunnah yang maknanya Islam secara keseluruhan, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasa juga disebut dengan al-hadith, sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama, di antaranya adalah al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam Syarh As-Sunnah, "I'lam anna as-sunnata hiya al-Islam wal Islam huwa as-sunnah." Ketahuilah bahwa sunnah itu adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Nah, ini makna yang kedua dari as-sunnah, yang artinya adalah Islam secara keseluruhan. Segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sedangkan makna sunnah yang ketiga lebih khusus lagi, yaitu al-aqidah, prinsip keyakinan. Al-Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa makna as-sunnah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala lebih dekat kepada makna yang ketiga, yaitu al-aqidah, prinsip keyakinan. Hal itu beliau sebutkan dengan menukilkan perkataan beberapa ulama di antaranya adalah perkataan al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Muradul a'immati bis sunnah tariqatun nabiy sallallahu alaihi wasallam." Maksud dari para a'immah dengan as-sunnah, dengan ucapan mereka as-sunnah, adalah tariqatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, allati kana 'alaiha huwa wa ashabuhu, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. As-salimatu minasyubuhati wasyahawat, yang selamat dari berbagai syubhat dan syahwat. Nah, ini makna as-sunnah yang terkenal di kalangan para a'immah, termasuk perkataan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala tadi. Thumma sara ay al-muradu bis-sunnah ibaratun amma salima minasyubuhati fil i'tiqadati khassatan fi masail al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa masail al-qadar wa fadail as-sahabah dan seterusnya. Wa sannafu fi hadha al-ilm kutuba as-sunnah wa innama khassu hadha al-ilma bis-sunnah li'anna khatarahu 'azimun wal mukhalifu fihi 'ala syafahalatah. Kemudian menjadilah istilah as-sunnah ini sebagai ungkapan untuk akidah, i'tiqadat, keyakinan yang selamat dari berbagai syubhat, yang selamat dari berbagai kerancuan berpikir, pemikiran-pemikiran yang sesat. Akidah yang murni yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik dalam masalah iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan permasalahan al-qadar, permasalahan iman kepada takdir, wa fadail as-sahabah, dan keutamaan para sahabat. Mereka menulis fi hadzal ilm, terkait dengan ilmu atau masalah-masalah yang tadi disebutkan, kutuba as-sunnah, kitab-kitab yang disebut dengan as-sunnah. Wa innama khassu hadzal ilma bis-sunnah, mereka mengkhususkan ilmu ini dengan sebutan sunnah, li'anna khatarahu 'adzim, karena permasalahan ini adalah permasalahan yang besar, permasalahan yang berbahaya sekali apabila salah dalam memahaminya. Wal mukhalif fihi ala syafahalakah, dan seorang yang menyelisihi dari keyakinan atau akidah yang lurus ini, dia terancam untuk jatuh dalam kebinasaan. Ala kulli hal, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah al-i'tiqadat, al-aqidah yang selamat dari syubhat. Indana di sisi kami, menurut kami. Kami di sini ada dua kemungkinan, pribadi beliau atau kami ma'syara ahli sunnati wal jamaah. Kami ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi maknanya adalah kami adalah pribadi daripada al-imam al-humaydi rahimahullah, dan makna yang kedua adalah kami para ahli sunnah wal jamaah. Nampaknya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, yang lebih mewakili adalah makna yang mencakup seluruh ahli sunnah wal jamaah. As-sunnatu indana, keyakinan kami, ya, keyakinan kami, prinsip kami, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian disebutkanlah prinsip-prinsip itu. Yang pertama beliau sebutkan tentang permasalahan al-qadar. Qauluhu ayyumina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Seorang beriman dengan qadar, dengan takdir. Ar-rajul memang pada asalnya adalah seorang laki-laki, Namun dalam hal ini mencakup perempuan juga. Disebutkan dengan lafaz rajul min bab at-taghlid, untuk mewakili saja. Karena dalam syariat ini pun tidak jarang Allah sebutkan dalam ayat dengan sebutan perintah untuk laki-laki, tetapi masuk juga di situ wanita. Perintah wa aqimus salata wa atuz zakata dan seterusnya. Kita lihat di situ dhamir mukhatab laki-laki. Wa aqimu, yang dituju di sini mukhatabnya adalah kaum lelaki. Hendaknya kalian kaum laki-laki menegakkan salat. Wa atuz zakata, dan juga menunaikan zakat. Nah, bukan berarti khusus untuk kaum laki-laki saja. Kaum wanita juga masuk di dalamnya. Sehingga dikenallah di kalangan para ulama istilah an-nisa'u syaqa'ikur rijal fi syariah. An-nisa syaqa'ikur rijali fi syariah atau fi din. Kaum wanita itu saudara kandung kaum laki-laki dalam permasalahan syariah, dalam permasalahan agama ini. Artinya semua syariat berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali ada memang hal-hal tertentu yang khusus untuk laki-laki dan khusus untuk perempuan. Tentunya dengan nas min al-Quran atau min as-sunnah. Ada nas dari Al-Quran ataupun dari sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada pengecualian, ini khusus untuk laki-laki dan itu khusus untuk perempuan, maka barulah dikecualikan dalam hal itu sesuai dengan pengkhususannya. Selama tidak ada pengkhususan untuk laki-laki atau untuk perempuan, maka berlaku untuk kedua-duanya. Oleh karena itu, poin yang pertama ini berkaitan dengan laki-laki dan juga perempuan. Beriman dengan Al-Qadar. Al-Qadar yang dimaksud adalah takdir, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-iman bil qada'i wal qadar adalah rukun iman yang keenam. Allah sebutkan permasalahan takdir ini dalam beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang nanti insyaallah kita akan ketahui. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang dikenal dengan istilah hadis Jibril, yang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang iman di akhirnya, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka hadis Jibril yang sahih sebagai bantahan bagi orang yang mengingkari al-qada dan al-qadar. Orang-orang yang mengingkari al-qada dan al-qadar ini disebut dengan al-qadariyah. Disebut dengan al-qadariyah. Kelompok al-qadariyah. Mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an tidak ada dalam ayat-ayat iman penyebutan qadar, iman kepada takdir Allah. Di dalam surat Al-Baqarah dan yang lainnya, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tidak disebutkan iman tentang qada dan qadar. Dalam ayat-ayat yang lain juga demikian. Maka kita katakan, jika tidak disebutkan secara nas di dalam Al-Qur'anul Karim, maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat nas bahwa al-iman bil qada'i wal qadar merupakan salah satu dari arkanil iman, salah satu dari rukun-rukun iman. Qauluhu ayyumina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi. Khairihi, qadar yang baik, ketentuan Allah yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa baik dan buruk ini pada pandangan manusia, menurut hamba. Adapun yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya baik. Allah menentukan sesuatu, memberikan nikmat kepada seseorang, maka yang demikian itu atas kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala wa fadlihi. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada seseorang, wadzalika bi'ajlihi tabaraka wa ta'ala, karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui apa yang ditentukannya. Kalau yang disandarkan kepada Allah, semuanya baik, karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu, menentukan sesuatu, pasti semuanya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga khairihi wa syarrihi, huluwihi wa murrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk ini ditinjau dari sisi pandangan hamba, pandangan manusia yang ditimpa itu. Kadang-kadang seorang ditimpa musibah, berdagang jatuh rugi, tidak beruntung. Kemudian ketika berjalan ditabrak oleh mobil misalnya, kereta, dan musibah-musibah yang lainnya. Lah bagi hamba tersebut hal ini adalah buruk, sesuatu yang tidak baik menurut dia. Sebaliknya, ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba dalam berdagang, kemudian dimudahkan segala urusannya, menurut pandangan dia, ini adalah baik, kenikmatan, sesuatu yang menyenangkan. Nah, demikian pula huluwihi wa murrihi. Huluwihi, hulu artinya manis, dalam makna asalnya, letterlocknya adalah manis. Maksudnya adalah di makna khairi, ketentuan yang menyenangkan, kenikmatan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa murrihi, dan yang pahit. Ini di makna wa syarrihi. Qauluhu huluwihi wa murrihi sebagai ta'kid, sebagai penegasan dari apa yang disebutkan sebelumnya, khairihi wa syarrihi. Dan ini semua sebagaimana telah disebutkan dalam pandangan manusia. baik dan buruk dari takdir itu ditinjau dari pandangan manusia, bukan ditinjau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, yang Allah putuskan, maka semua keputusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak. Semua keputusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mulia. Qauluhu wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Di sini ada penegasan dan sekaligus rincian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang mukmin dan juga seorang mukminah, dia harus tahu, dia harus meyakini bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan sesuatu baginya, lam yakun liyukhti'ahu, maka tidak bisa lepas dari ketentuan itu. Baik ketentuan menurut pandangannya baik buruk, ataukah ketentuan yang baik. Kalau Allah sudah takdirkan, maka tidak akan lepas dari dia. Allah subhanahu wa ta'ala tentukan seorang mendapatkan rezeki, misalnya yang mungkin secara teori, secara akalnya rezeki itu tidak didapat, apalagi jumlahnya besar. Maka dengan fadl min Allah subhanahu wa ta'ala wa hikmatihi, Allah berikan rezeki itu kepada orang tersebut. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan rezeki untuk orang tadi, maka rezeki itu pasti akan diterima oleh orang tadi. Sebaliknya, wa annama akhtaahu lam yakun liyusibahu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak tentukan suatu musibah kepada seseorang, lam yakun liyusibahu, niscaya musibah itu tidak akan mengenainya. Seorang kebetulan sama-sama naik bus, terjadi kecelakaan, semuanya meninggal kecuali satu orang. Semuanya meninggal dunia kecuali satu orang saja. Padahal secara teori orang ini juga meninggal, apalagi duduknya di depan sendiri. Allah tentukan dia selamat sendiri, seorang diri selamat, yang lainnya meninggal. Maka dia pun akan selamat walaupun yang lainnya meninggal dunia. Nah, ini semua hakikatnya adalah muktatafat, petikan dari nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika masih kecil. Dalam nasihatnya, ya ulam, inni wa'allimuka kalimat, di antaranya adalah permasalahan ini. Walaupun seluruh umat manusia berkumpul untuk memudaratkan kamu, untuk membinasakan kamu, maka mereka tidak akan memudaratkan kamu, tidak akan membinasakan kamu, kecuali bila telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila mereka berkumpul, bersepakat semuanya untuk memudaratkan kamu, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkannya, maka tidak akan mampu mereka untuk membinasakan kamu. Demikian pula dalam hal kenikmatan, Rasulullah juga nasihatkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, kalaulah mereka semuanya berkumpul untuk bisa ayanfa'uka bisyai'in, untuk bisa memberikan sesuatu yang manfaat untuk kamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan sesuatu yang manfaat itu kepada kamu, illa bisyai'in qad qaddarahu Allah ta'ala, kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan. Oleh karena itu, satu hal penting dalam permasalahan takdir ini, bahwa kehidupan seseorang di dunia ini tidaklah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang didapatkan, baik itu khair ataukah syar, baik itu yang manis ataukah yang pahit, semuanya berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang menimpa, maka itulah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, maka tidak akan menimpa seseorang. Wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah 'azza wa jalla, dan bahwa itu semua merupakan ketentuan dari Allah azza wa jalla. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ini kurang lebihnya syarah yang berkaitan dengan matan poin pertama, dan masih tersisa beberapa kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan permasalahan al-qada dan al-qadar. Bagaimana waktunya? Baik. Ikhwanifuddin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan al-qada dan al-qadar ini termasuk permasalahan yang penting dalam agama Islam, sekaligus termasuk permasalahan yang dakik, yang rumit, apabila seseorang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang memahami permasalahan qada dan qadar dengan akalnya, maka pasti dia akan sesat. Sebaliknya, ketika memahami permasalahan al-qada wal-qadar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan bimbingan petunjuk As-Salafus Salih Ridwanullah Alaihim Ajma'in, maka akan selamat dalam permasalahan Al-Qada dan Qadar ini. Dalam sejarahnya, permasalahan Qadar ini telah sesat sekelompok dari manusia ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, terkhusus sigharuhum, masih hidup. Berarti orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan qadar ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pergi menunaikan ibadah haji, beliau dijumpai oleh 3 orang dari tabi'in yang berasal dari kota Basrah. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Mereka bertiga menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar bahwa mereka bingung untuk bersikap, untuk menyikapi orang-orang yang ada di kota Basrah yang dikenal sebagai talabatul ilm, bukan orang-orang nakal, orang-orang jalanan, orang-orang preman, bukan. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa mereka yataqaffarunal ilm, orang-orang yang sangat semangat dalam menuntut ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu, rajin dalam beribadah, tetapi mereka berkata la qadar, tidak ada takdir. Jadi manusia ini hidup ya sesuai dengan kemauan dirinya saja, bukan karena kemauan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diingkarinya takdir. Nah, 3 orang tabi'in tersebut merasa bingung karena syubhat ini muncul dari orang-orang yang dikenal semangat dalam menuntut ilmu. Nah, karena at-tabi'un mereka adalah orang-orang yang menghormati para ulama, dalam hal ini adalah para sahabat yang masih hidup ketika itu, dan mereka meyakini bahwa permasalahan yang rumit, yang mereka bingung dalam urusan agama ini, haruslah ditanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, ay ahlul ilm, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Maka 3 orang tabi'in ini tidaklah kemudian bermusyawarah untuk diputuskan sendiri, tidak. Kesempatan bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar ketika berhaji benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ditanyakanlah permasalahan ini. Maka sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dari saya, sampai mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan riwayat hadis Jibril. Di sini pula kita mendapatkan faedah yang luar biasa bahwa ahlul ilm dalam hal ini adalah sahabat Abdullah bin Umar, benar-benar nasih terhadap murid-muridnya, seorang yang penasehat terhadap murid-muridnya ketika nampak berbahaya apabila dibiarkan. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak sekedar mengatakan bahwa mereka itu salah, tidak sekedar yang benar demikian, tetapi mengingatkan, sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar sampai mereka beriman dengan padah. Lebih dari itu, sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan dalilnya kepada murid-murid tadi, membina, mentarbiyah murid-muridnya untuk meyakini, untuk beragama di atas hujjah, di atas dalil. Disampaikanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan sejarah orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Orang-orang yang tidak beriman dengan takdir sudah ada sejak zaman dahulu dan terus menerus semakin berkembang pada generasi-generasi berikutnya. Mereka ini disebut dengan kelompok Al-Qadariyah. Muncul pula kelompok yang lain yang tidak terima, tidak setuju dengan orang-orang Qadariyah ini. Tidak setuju tetapi berlebihan. Berlebihan di dalam menyikapinya, ghulu. Kalau Qadariyah ghulu di dalam meniadakan takdir, kalau kelompok yang satunya yang bertentangan ini ghulu, berlebih-lebihan di dalam menguatkan adanya takdir. Kelompok ini disebut dengan kelompok Jabriyah. Disebut dengan kelompok Jabriyah. Jabriyah, mereka meyakini bahwa manusia hidup di dunia ini dalam keadaan majbur, dalam keadaan dipaksa, tidak punya kehendak sama sekali, sehingga ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka minum khamr, mereka berzina dan yang lainnya, mengatakan takdir. Dijadikan sebagai takdir, dijadikan sebagai alasan. Takdir, semuanya takdir. Kita ini hidup di dunia dipaksa, tidak ada kehendak, tidak ada kemauan. Nah, kedua kelompok ini sama-sama sesat, sama-sama menyimpang dari jalan yang benar. Kelompok Qadariyah meniadakan takdir, kelompok Jabriyah menabrak, melanggar syariat dengan alasan takdir pula. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka adalah humul wasatiyah. Mereka orang-orang yang berada pada pertengahan. Pertengahan dalam semua permasalahan, termasuk dalam permasalahan al-qada wal qadar. Mereka menetapkan adanya takdir al-qada wal qadar. Dalam hal ini berbeda dengan al-Qadariyah. Di sisi lain, mereka meyakini bahwa manusia mempunyai kehendak, manusia harus beramal, manusia harus berusaha menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini bertentangan dengan kelompok Jabriyah. Oleh karena itu, Ahlu Sunnah wal Jamaah, As-Salafus Salih, dan yang meniti jejak mereka benar-benar meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keimanan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala justru semakin menjadikan semangat untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk semakin mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mencari jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita bertanya, mengapa Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala menyebutkan poin pertama adalah permasalahan al-qadha wal qadar? Mengapa tidak yang lainnya dari rukun-rukun iman? Langsung beliau sebutkan rukun iman yang keenam dan diletakkan di nomor pertama, poin pertama di antara usul sunnah. Maka di sini ada beberapa sebab. Di antaranya adalah nampaknya di masa itu fitnah al-qadariyah cukup kuat. Fitnah al-qadariyah bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga beliau rahimahullah ta'ala menjadikan permasalahan ini sebagai nomor satu yang paling utama yang dikedepankan untuk disampaikan di dalam kitabnya Usul Sunnah. Kemudian ketika disebutkan tentang al-qadha wal qadar, bukan berarti kemudian merendahkan lima rukun iman yang lainnya. Akan tetapi apabila diperhatikan dengan baik, tidaklah mungkin seseorang itu beriman dengan al-qadha wal qadar melainkan sudah beriman dengan lima rukun iman yang lainnya. Tidaklah mungkin seorang itu beriman dengan qadha dan qadar jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala sesuatu. Tidaklah mungkin beriman dengan al-qadha wal qadar kalau tidak beriman kepada para rasul, termasuk di dalamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan bimbingan demi bimbingan, menyampaikan sunnahnya kepada umat manusia, termasuk dalam permasalahan al-qadha wal qadar itu sendiri. Demikian pula iman kepada para malaikat, iman kepada hari akhir, semuanya tidaklah mungkin seseorang beriman kepada al-qadha wal qadar kalau tidak beriman kepada lima rukun iman yang lainnya. Maka dari itu di sini kita mengetahui rahasia atau dibalik penyebutan permasalahan al-qadha wal qadar pada urutan yang pertama pada kitab usul sunnah, yaitu karena dimungkinkan karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sedang hangat-hangatnya, syubhat yang mulai berdebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Satu lagi sebelum kita istirahat sejenak, bahwa al-iman bil qada wal qadar akan menjadikan seseorang tenang dalam hidupnya, tentram dalam hidupnya, tidak berputus asa di satu sisi, dan tidak menjadikan seseorang sombong, takabur dalam hidupnya. Ini diantara faedah iman kepada al-qadha wal-qadar yang kaitannya dengan akhlak. Akhlak dan an-nufus. Ketika seseorang beriman dengan al-qadha wal-qadar, kemudian dia mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat kenikmatan, sore dapat, petang dapat kenikmatan lagi, besok dapat kenikmatan lagi banyak. Maka tidak menjadikannya lalai, tidak menjadikannya sombong, tidak menjadikannya sebagai orang yang lupa bahwa dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini bahwa semua ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepandaiannya, bukan karena usahanya yang semata-mata usahanya, tetapi ini semua adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang beriman dengan al-qadha wal-qadar, kemudian ditimpa musibah, baik musibah itu sesuatu yang datang dalam bentuk sakit, hartanya habis, keluarganya meninggal dunia, atau dimusuhi oleh orang, tidak disukai oleh orang, berusaha istiqamah di jalan Allah, ternyata dimusuhi oleh tetangga, dimusuhi oleh saudara, dimusuhi oleh orang lain, bahkan dicaci maki, dicela, maka tidak menjadikannya putus asa. Dia bersabar dan meyakini bahwa ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berputus asa. Sehingga akan semakin menjadikannya sebagai hamba Allah yang bersabar. Menjadikan dia sebagai hamba Allah yang sadar bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, beriman kepada al-qadha wal qadar akan menjadikan seseorang mempunyai akhlak yang mulia, akan meraih keimanan yang sempurna. Manakala mendapatkan kenikmatan mampu untuk bersyukur, dan manakala mendapatkan ujian, cobaan dari Allah, mampu untuk bersabar. Dan Rasul menyatakan dalam hadisnya, ajaban li'amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman itu ketika ditimpa, diberi kemudahan, diberi nikmat, bersyukur, dan ketika ditimpa musibah, bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang beriman, yang meyakini dengan kokoh al-qadha wal-qadar, yang dengan itu harapannya menjadikan kita semua termasuk dari orang-orang yang beriman dengan keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, yang senantiasa mampu sebagai hamba Allah yang bersyukur dan sekaligus sebagai hamba Allah yang bersabar. Nampaknya kita istirahat sejenak dan insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya باذنallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.